kesenangan, wal uns, ketentraman. Seperti seseorang yang berpisah lama, kemudian bertemu. Bagaimana wajahnya? Gembira berseri-seri. Itu yang dikatakan tabasybasya. Tetapi tentunya sebagaimana kaidah dalam berbicara tentang nama Allah dan sifat-sifat Allah, selalu akan kita katakan bahwa tentunya tidak sama dengan tabasybasnya manusia atau makhluk-makhluknya. Bagaimana wallahu ta'ala alam. Yang pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kesempurnaannya, tidak sama dengan makhluk. Tetapi disebutkan dalam hadis ini bahwa Allah gembira. Seperti gembiranya seseorang yang bertemu dengan orang yang lama tidak bertemu. Disebut ghaib. Kata Nabi, kama tabashbasha ahlul ghaib bighaibihim. Sebagaimana gembiranya orang yang bertemu dengan orang yang lama tidak berjumpa. Demikian Allah senang kepada hambanya ketika dia berdiam diri di masjid untuk salat, menunggu salat, ibadah, qiraatul Quran, zikir, talabul ilm, maka Allah Subhanahu wa taala tabashbasha fi. Allah Subhanahu wa taala gembira dengannya. Seperti gembiranya seseorang yang bertemu dengan orang yang lama tidak berjumpa. Tetapi ini menerangkan kalimat, bukan menerangkan kaifiyah. Jangan lupa itu. Rasulullah SAW menyatakan kama yatabashbash, bukan sedang menerangkan kaifiyah. Kayak apanya, bukan. Tapi kalimatnya. Bahwa kalimat tabashbash itu adalah seperti yang bertemu dengan sesuatu, seorang yang lama tidak berjumpa. Bagaimana senangnya? Bagaimana gembiranya? Allah gembira. Tetapi tentunya kaifiyahnya, kayak apanya, tidak akan sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, al-masajid majalisul anbiya. Masjid-masjid adalah majlis-majlisnya para nabi. Majlisnya para rasul. Wa hirzun minas syaitan, dan merupakan pelindung penjaga dari syaitan. Kalau kita belajar atau baca Quran atau berzikir di rumah, banyak gangguan. Syaitan akan mudah menggodanya. Limada? Karena syaitan memiliki sekian alat dan sekian yang bisa ditunggangi olehnya. Syaitan akan menunggangi anaknya, akan menunggangi istrinya, akan menunggangi semua yang ada di sekitarnya. Akan merengek kepadanya, bi, minta ini bi. Atau menangis kepadanya. Al-muhim, bagaimana supaya dia terganggu. Tetapi di masjid, jauh lebih aman. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa masajid adalah majalisul anbiya. Majlisnya para nabi, tempat bermajlisnya para rasul, para anbiya. Berarti tempat yang mulia. Dan tempat yang merupakan yang terjaga. Hirzun minasyaitan, terjaga dari syaitan. Lebih khusyuk, lebih terjaga, tidak mudah terganggu, ila akhirnya. Maka kalau ada seseorang atau segolongan manusia yang lebih memilih tempat lain selain masjid, maka ada pertanyaan. Ada apa dengannya? Kenapa dia? Apa yang salah pada dirinya? Pasti ada yang salah. Karena masjid jelas lebih afdal dari tempat lain. Masjid lebih mulia dari tempat lain. Masjid Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, amma haula'il hizbiyun. Adapun mereka para hizbiyun dari kalangan ikhwaniyun dan sejenisnya, hadis wala haraj. Silahkan kamu ceritakan, tidak perlu ragu. Mereka sembunyi-sembunyi di rumah-rumah yang tertutup dengan berbagai macam kerahasiaan untuk mengadakan pengajian. Sedangkan masjid, mereka cerca. dengan sekian banyak cercaan-cercaan. Bahkan Said Qutb menyatakan bahwa dikumandangkan adzan di menara-menara masjid padahal di dalamnya berisi kesyirikan, kata Said Qutb. Tidak didapati kaum muslimin yang berpegang dengan la ilaha illallah kecuali tersembunyi di rumah-rumah. Artinya di masjid semua kufar. Astagfirullah. Astagfirullah. Wa ansah. Dan tentunya kita menasihatkan kepada kaum muslimin, jangan seperti mereka. Apalagi antum ahlas sunnah yang jelas-jelas memperjuangkan tauhid was sunnah, yang mengajarkan sunnah, mendakwahkan sunnah, maka hendaklah pilih masjid. Bahwa masjid lebih afdal, lebih mulia, lebih tinggi. Majalisul anbiya, kata Ali bin Abi Thalib. Wa hirzun minasyaitan, terjaga, terlindungi dari syaitan. Qala Ikrimah Ibn Ammar rahimahullah. Sami'tu kitab Umar Ibn Abdul Aziz yaqul. Aku mendengar suratnya Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, mengatakan di dalamnya, amma ba'd, fa'mur ahlal ilmi an yanshurul ilma fi masajidihim, fa inna sunnah kanat qad umitat. Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, khalifatul Rashid, khalifah yang lurus, yang mulia, semoga Allah merahmati beliau, memerintahkan kepada rakyatnya, khususnya kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Fa'mur ahlal ilmi, perintahkanlah kepada mereka-mereka para ulama, orang-orang yang berilmu, an yanshurul ilma fi masajidihim, hendaklah menyebarkan ilmu di masjid-masjid mereka. Lihat nasihatnya, sebarkan ilmu di masjid-masjid mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau mau ngaji, mencari tempat-tempat tamasya, tempat-tempat wisata, itu keanehan. Karena terjadi yang seperti itu. Oleh murabbinya dikasih biaya, pergi ke tempat wisata, baca kitab ini. Suruh baca kitab di tempat wisata. Syahada, keanehan. Akhirnya orang ini terjadi, benar-benar terjadi. Kelompok ini, yang 4 atau 5 orang ini, mencari tempat di taman mini untuk ngaji, bawa kitab. Masuk ke tempat sini, ada orang pacaran. Pindah ke tempat sebelahnya, ada orang ciuman. Sebentar, pindah lagi. Gak dapat tempat. Sampai salah seorang mereka agak sadar, berkata, kenapa sih harus di sini? Wallahi, ini kalimat yang tepat. Kenapa tidak memilih tempat yang lebih mulia? Kenapa tidak memilih tempat yang jelas-jelas baitullah? Maka kita masuk ke dalamnya sebagai tamu Allah yang dimuliakan. Wallahu tabashbasha. Allah gembira dengan datangnya kalian ke rumah Allah. Allah senang dengan kalian datang ke masjid-masjid. Ke rumah Allah SWT, ke baitillah. Kenapa malah lari dari masjid? Karena ada syai pada mereka, yaitu kebid'ahan. Kebid'ahan hizbiyah dan kebid'ahan sirriyah. Mereka punya ajaran yang sesat, yang tidak boleh orang lain tahu. Hanya kelompoknya saja yang tahu. Agar terlihat sedang tamasya, padahal ngaji. Ngaji dalam tanda petik tentunya. Mempelajari pemikiran sesat yang diajarkan oleh golongannya dan kelompoknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wahai ahli sunnah, kalian mengajarkan hadis-hadis Rasulullah. Kita mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kaum muslimin semua punya Quran di rumahnya. Mereka punya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan itu yang kita ajarkan. Maka mengapa kita ragu untuk menyampaikan di masjid-masjid dengan mikrofon? Karena enggak ada yang aneh. Semuanya sunnah. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada bawahannya, fa'mur ahlal ilmi, perintahkan kepada para ulama, an yanshuru al-ilma fi masajidihim, Hendaklah mereka menyebarkan ilmu di masjid-masjid mereka. Karena sunnah kanat qad umitat. Karena sunnah sudah mulai mati. Artinya sudah mulai tertutup. Maka hidupkan kembali di masjid-masjid. Berkata penyusun, karena kitab ini bukan karangan, tapi susunan. Jadi saya tidak mengatakan pengarang, tetapi penyusun. Karena beliau, Jamal bin Farihan al-Harithi rahimahullah, hafizahullah, hanya mengumpulkan athar-athar dari para ulama, bahkan hadis-hadis sebelumnya dan ayat, kemudian diikuti dengan athar-athar. Maka ucapan beliau sedikit dan disebutkan, berkata, penyusun. Lau anna du'a fil hadaiq wal muntazahat al-ammah wal mukhayyamat tarfihiyah wa ghairiha yatarafa'una bil ilmi wa bima yanshurunahu min al-khairi wa yaj'alunahu fi buyutillah lakana khairan lahum wa aqwam. Kata penulis, kata penyusun, kalau saja para da'i yang mengajarkan ilmu katanya, tapi di taman-taman, di tempat-tempat wisata, dengan kemah-kemah di gunung-gunung, kalau saja mereka mau menghormati ilmu, mau memuliakan ilmu, dan mereka mau menyebarkan ilmu, dan mereka jadikan di masjid-masjid, di buyutillah, di rumah-rumah Allah, lakana khairan lahum wa aqwam, niscaya akan lebih baik dan lebih lurus. Sayang sekali mereka tidak memuliakan ilmu. Qala Abu Idris Aid ibn Abdullah Al-Khawlani rahimahullah. Qala al-masajid majalis al-kiram. Kata Abu Idris Aid ibn Abdullah Al-Khawlani rahimahullah, beliau berkata bahwa masjid-masjid adalah majalis al-kiram, majlisnya orang-orang mulia. Majlisnya orang-orang mulia. Atau kita terjemahkan tempat bermajlisnya orang-orang mulia. Karena majlis dengan wazan maf'il atau maf'al adalah isim makan, nama tempat. Artinya tempat untuk jilis, tempat untuk duduk. Tempat bermajlisnya orang-orang yang kiram, orang-orang mulia adalah masjid. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Salafiyun Ahlu Sunnah selalu menyampaikan ilmu di masjid-masjid. Bab berikutnya, bab kaifa yakunul amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab berikutnya, bab bagaimana beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ila al khairi ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hendaklah ada di antara kalian satu ummah yang mengajak kepada kebaikan. يأمرون بالمعروف, yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka adalah orang-orang yang muflihun. Disebutkan salah satu ayat. Saya katakan salah satu karena banyak ayat yang memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ketika Allah katakan kuntum khaira ummatin, bahwa kalian adalah sebaik-baik umat, juga Allah sebutkan sebabnya karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan GR merasa sebagai umat yang terbaik kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan termasuk amar ma'ruf nahi munkar adalah menyampaikan tauhid. dan nahi munkarnya memperingatkan dari bahaya syirik. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar adalah memerintahkan untuk berpegang dengan sunnah, dan ingkarul munkarnya memperingatkan dari bahaya bid'ah. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar adalah mengajak manusia untuk mengikuti para ulama ahli sunnah, dan ingkarul munkarnya memperingatkan jangan mengikuti ahlul bid'ah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini usul. Aslun min usuli ahli sunnah. Ini merupakan prinsip, salah satu dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Maka jangan menganggap diri kita sebagai umat yang terbaik kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak mengajak kepada tauhid dan memberantas syirik. Tidak mengajak pada sunnah memperingatkan dari bid'ah. Dan tidak mengajak untuk mengikuti ulama ahli sunnah dan memperingatkan dari bahaya ahli bid'ah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Bani Israel dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lu'inu ala lisani Daud. Mereka dilaknat melalui lisannya Daud dan juga Nabi Musa alaihissalam. Mengapa? Mengapa demikian? Di akhir ayatnya Allah katakan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang dari kemunkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Subhanallah, sampai dilaknat. Lu'inu. Limada? Mengapa ya Rabb? Allah menyatakan bahwa mereka la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mengingkari atas kemunkaran yang terjadi di tengah mereka. Sudah tidak saling menyalahkan, katanya. Enggak boleh kita saling mengingkari, enggak boleh kita saling menyatakan ini bid'ah. Jangan. Semua baik, semua bagus. Loh ini munkar, jangan bilang munkar. Semua bagus. Enggak ada yang munkar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dengan kata lain, mereka akan berkata kepada manusia seluruhnya, berjalanlah semau kalian, karena semuanya bagus. Jalanlah lewat manapun, semuanya baik. Mau ngikuti aliran apapun, silahkan. Ini wallahi bid'atul asr. Kebid'ahan di zaman kita ini. Bid'ah hizbiyah, bid'ah ikhwaniyah, bid'ah sururiyah. Apa kita ulangi 1000 kali? Sebab akan muncul lagi, lahir lagi dalam bentuk yang sama, namanya berbeda. Keluar lagi dalam bentuk lain lagi, namanya berbeda lagi. Terfitnah lagi. Maka kita ingatkan intinya. Adapun asma, nama-nama mungkin bisa berubah. Tapi intinya, kalau sampai mengubur amar ma'ruf nahi munkar, maka itu adalah bid'ah. Sebab mengubur satu aslun min usuli ahli sunnah. Berarti mengubur satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip sunnah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Wal takun minkum ummatun. Hendaklah ada di tengah kalian yang menegarkan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun mungkin dia tidak disukai oleh kebanyakan orang. Mengapa? Aksaruhum la ya'qilun. Aksaruhum la yafhamun. Aksaruhum fasiqun. Aksaruhum, Allah katakan aksaruhum, aksaruhum. Kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka tidak paham, kebanyakan mereka. Maka orang yang mengingkari kemunkaran ini seringkali mazlum, terzalimi. Dituduh dengan 1000 tuduhan. Memecah belah umat. Mau menang sendiri. Semua kok disalahkan. Apalagi tuduhan-tuduhan lain. Sekian banyak. Emang yang mau masuk surga kamu sendiri. Ila akhirnya. Dan itu barakallahu fikum sudah lumrah. Seorang da'i yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar akan mendapatkan ujian-ujian. Tetapi perintah Nabi harus ditegakkan. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa'in lam yastati' fabiqalbih. Wadhalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemunkaran dari kalian, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lidahnya, dengan ucapannya. Kalau tidak mampu, dengan hatinya. Dia benci. Dia tidak suka. Dan dia tunjukkan ketidaksukaannya. Wadhalika adhaful iman. Dan itu selemah-lemah iman. Ini perintah. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu. Dengan lamul taukid, dengan lamul amr, maaf. Lamul amr, maknanya lam berfungsi menjadikan fi'il mudhari' jadi fi'il amr. Yakun, tadinya fi'il mudhari', tetapi dengan lam tadi, fal yakun, maka maknanya hendaklah, dan itu menjadi perintah. Dan al-amr yaqtadil wujub, perintah itu konsekuensinya wajib. Hanya saja, kalau ada kemunkaran, dan yang melihat 10 orang atau 50 orang, siapa yang wajib di kalangan mereka? Semuanya melihat, berarti semuanya wajib. Karena Nabi menyatakan siapa yang melihat, maka rubahlah. Iya. Tetapi, barakallahu fikum, ada istilah fardu alal kifayah. Fardu kifayah adalah kalau ada seorang yang memperingatkannya, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Karena sudah ada yang mewakilinya. Tetapi kalau tidak, semuanya akan kena dosanya. Sekian banyak orang tahu, semuanya diam. Maka semuanya berdosa. Tetapi kalau salah satunya sudah mengingatkannya, yang lain gugur. Kewajibannya gugur. Anjurannya tetap. Anjurannya tetap. Satu menasehati, tidak mempan. Yang kedua menasehati. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Silakan. Barangkali setelah yang kedua, ketiga baru sadar. Sepertinya sekian orang sudah nasihati saya. Memang ini sepertinya hak. Baru dia sadar. Bisa jadi. Maka barakallahu fikum, hanya saja yang dikatakan ra'a, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah ra'a bi'ainihi wa ra'a bi'ilmihi. Melihat dengan matanya dan melihat dengan ilmunya. Kalau seseorang melihat dengan matanya tapi ilmunya tidak tahu, tidak punya ilmu, enggak ngerti kalau itu munkar, tidak terkena kewajiban. Ma'dzur. Saya enggak tahu kalau itu munkar. Maklum. Ma'dzur. Mendapat udzur. Tetapi siapa yang melihat dengan matanya dan tahu kalau itu munkar, maka dia terkena kewajiban. Alal kifayah. Fardu kifayah. Sebaliknya ada yang dalam keadaan tahu itu munkar, tapi enggak lihat. Memang perbuatan seperti itu munkar. Loh, kamu enggak lihat tadi? Enggak, saya enggak tahu. Enggak lihat. Ada yang memberitakan kepadanya, tapi dia tidak yakin. Rawinya misalnya lemah, dhaif. Saya enggak yakin kalau dia memang seperti itu. Maka dia terkena kewajiban juga. Sehingga barakallahu fikum, harus lihat dengan bukti-bukti dengan matanya, bahwa benar-benar dia lihat. Kalaupun tidak dengan matanya, dengan burhan, bahwa benar-benar terjadi seperti itu. Imma alal umum wa imma alal khusus. Boleh secara umum saja, kalau itu cukup. Bahwasanya terjadi begini dan begitu. Saya peringatkan dengan nama Allah, hendaklah dia berhenti dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Saya khawatir akan turun azab dari langit. Akan turun batu-batu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka tidak mau bertaubat, tidak menyebutkan namanya, hanya umum saja, tidak mengapa. Kalau itu cukup. Kalau ternyata orang tadi tidak merasa, ya mungkin orang lain, bukan saya. Dan kamu lihat dia tetap dalam perbuatannya, tidak mengapa untuk diperingatkan secara khusus. Ya akhi, aku lihat engkau begini, begini, begini. Hada haram. Akhsha an takun kada wa kada. Saya khawatir kamu akan begini, kamu akan begitu. Tub ilallah. Bertaubatlah pada Allah. Nasiha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kewajibannya dalam Quran dan Sunnah sudah sangat jelas. Hanya saja kaifiyahnya yang jadi masalah. Kadang seseorang ingin beramar ma'ruf nahi munkar, tetapi dalam keadaan dia tidak mengetahui secara ilmu. Maka dia berbicara dengan tanpa ilmu. Ngawur. Ini bahaya. Atau sebaliknya, Dia punya ilmunya tapi tidak tahu kejadiannya. Akhirnya tuduhan-tuduhan dusta yang terjadi. Tuduhan-tuduhan dusta. Gak punya bukti, tidak melihat, gak ada burhan. Akhirnya menjatuhkan kaum muslimin, ahlu sunnah dengan tanpa hujjah. Bighairi hujjah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ada pula yang benar-benar tahu bi'ilmihi dan tahu dengan matanya atau dengan bukti-bukti. Tetapi caranya yang dia tidak tahu. Dia tidak melihat kemunkaran yang lebih besar yang akan terjadi kalau dia berbicara tentang masalah yang ini. Akan terjadi yang lebih besar. Bukankah yang namanya ingkarul munkar adalah meninggalkan atau menghentikan kemunkaran? Tujuannya agar kemunkaran itu berhenti. Kalau ternyata dengan ucapanmu, dengan perbuatanmu, kemunkaran menjadi lebih besar. Berarti kamu tidak mengingkari kemunkaran. Kamu menambah kemunkaran. Loh, tapi niatnya, niat bainak wa baina rabbak. Niatmu antara kamu dengan Allah. Tetapi caramu menyebabkan kemunkaran yang terjadi lebih besar. Ini bahaya. Berarti ada fiqhnya. Fiqh ingkarul munkar. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wala yajibul amr bil ma'ruf. والنهي عن المنكر على كل احد بعينه. Lihat kaidah pertama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak wajib amar ma'ruf nahi munkar atas setiap orang secara ta'yin. Lihat kaidah yang tadi sudah kita singgung. Tidak wajib pada setiap orang, tetapi 'alal kifayah, fardunya fardu kifayah. Kama dalla alaihi al-Qur'an, sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an. Id huwa wajibun ala kulli insan bihasbi qudratihi. Karena kewajiban amar ma'ruf nahi munkar wajib bagi setiap orang, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mampu dengan ilmunya, terkena. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak terkena. Ma'dzur, memiliki udzur. Sehingga barakallahu fikum, jangan lancang. Jangan lancang. Kalau para ulama tidak berbicara, kalian jangan lancang berbicara. Kalau asatidzah tidak berbicara, kalian jangan lancang untuk memutuskan dengan keputusan-keputusan tahdzir, peringatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa kamu? Loh, ini kan wajib ingkarul munkar. Itu fardunya fardu alal kifayah. Kalau fardu kifayah, kata Syekhul Islam, ala qudratihi atau bihasbi qudratihi, sesuai dengan kemampuannya. Yang paling tinggi para ulama, kemudian muridnya para ulama, kemudian muridnya muridnya para ulama, kemudian para asatidah, kemudian mereka-mereka yang memiliki. Begitu susunannya. Kalau ada orang yang lebih alim dari kamu, biarkan dia yang berbicara. Biarkan beliau yang akan menyampaikan ilmunya. Barakallahu fikum. Rahimallahu ra'an. Arafa qadra nafsi. Sungguh semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang kenal siapa dirinya. Arafa qadra nafsi. Tahu tentang siapa dirinya. Tidak lancang. Tidak gegabah. Tidak jeri. Tidak wajib atas setiap orang bi'ainihi, bal alal kifayah. Itu yang pertama. Yang kedua, wajibun ala kulli insanin bihasbi qudratihi. Wajib atas setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Yang paling mampu, paling wajib. Yang di bawahnya, yang di bawahnya. Yang berikutnya, yang berikutnya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang mana? Man ro'a. Yang tidak ro'a tidak terkena kewajiban. Sudah terangkan tadi. Bukan hanya ro'a bi'ainihi, juga ro'a bi'ilmihi. Siapa yang tidak ro'a bi'ilmihi tidak terkena kewajiban. Waqala, dan juga berkata Syekhul Islam rahimahullah, masih dalam risalah beliau, risalatul amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Qala rahimahullah, wa laysa min syartil amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar an yasila amr al amir wa nahyi an-nahi ila kulli mukallafin fil 'alam. Qala walaysa min syart, dan bukan syarat, amar ma'ruf nahi munkar adalah an yasil amrul amir wa nahyun nahi ila kulli mukallafin fil alam. Tidak harus, bukan syarat dalam amar ma'ruf nahi munkar untuk sampainya perintah orang yang memerintahkan dan larangan orang yang melarang untuk sampai pada semua mukallaf fil alam. Tidak. Tidak harus. Kamu menyampaikan. Maka kalau mereka mau mendengar, walhamdulillah. Kalau mereka tidak mau mendengar, bukan salah kita. Mengapa? Karena sudah semestinya sampai kepada mereka kalau mereka mau. Paham ya? Artinya, qiyamul hujjah tidak mesti harus sampai pada orangnya bi'ainihi. Si fulan harus nasihati sampai ke hidungnya. Kamu begini, baru terkena, baru tegak hujjah. Kalau tidak. Tidak demikian. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau mereka, orang-orang tadi, mendengar dakwah tauhid dan peringatan dari syirik, walaupun di radio, di majalah, ataupun di masjid-masjid, tahu ada dakwah tersebut, cukup. Kesalahan ada pada mereka. Mengapa mereka tidak mau mendengarkannya, tidak mau duduk di majlisnya? Pertanyaannya, apakah mereka mampu, apakah mereka bisa duduk di majlis itu? Apakah mereka mampu untuk menyetel radionya, mendengarkan kajian Ahlus Sunnah? Apakah mereka mampu untuk mendengarkan atau membaca majalah mereka, buletin mereka? Sesungguhnya bisa, tapi tidak mau, maka salah mereka. Mafhum. Khon ibn a'azakumullah, ini bantahan sesungguhnya. Pada mereka-mereka yang berkata, belum qiyamul hujjah. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, kata mereka. Tidak kami mengadab satu kaum sampai Allah utus rasul pada mereka. Jadi sampai tegak hujjah dulu. Taib, apakah Rasulullah SAW berbicara pada pribadi mereka satu persatu? Seluruhnya? Tidak. Tapi seluruh Arab tahu ada seorang Rasul yang mendakwahkan Tauhid. Tahu ada seorang yang mendakwahkan Tauhid dan memperingatkan dari bahaya syirik. Tahu tentang adanya dakwah Islam. Maka itu sudah cukup sebagai qiyamul hujjah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Jangan sampai kita tertipu dengan syubha hizbiyah. Yang ketika ada ulama yang mentahdir si fulan, mereka menjawab, tapi kita belum qiyamul hujjah, kita datangi dulu, kita tegakkan hujjah. Datangi padanya. Kamu begini, kamu begitu. Orang itu menyatakan, wallahi ana enggak begitu. Wallahi, saya cuma begini, saya cuma begitu. Sampai kesimpulannya, berarti ulama itu yang zalim. Ternyata orang ini tidak salah. Masya Allah. Baik sekali. Khun ibn a'azakumullah. Ini syubhat. Kenapa dikatakan syubhat? Karena dari satu sisi, ayatnya benar. Tentang masalah qiyamul hujjah. Dari satu sisi, ayatnya benar tentang tabayyun. Fatabayyanu. Tetapi sisi lain, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam ini dilupakan oleh mereka. Bahwasanya kalau sudah ada orang lain yang menasehatinya, sudah cukup. Tidak harus kita. Bahkan, kalau sudah sampai kepadanya walaupun melalui tulisan, sudah cukup. Tidak harus kita datang kepadanya. Barakallahu fikum. Bahkan ketika Imam Ahmad rahimahullah didatangi oleh seseorang, dan anaknya bertanya kepada bapaknya, wahai ayahku, ada tamu di luar. Siapa namanya? Si Fulan ibn Fulan. Daud. Daud Fulani? Aku tidak mau menemuinya. Apa kata anaknya ketika menyampaikan kepada tamu tadi, bapakku tidak mau menemui engkau. Sampaikan kepadanya bahwasanya aku sungguhnya begini-begini, enggak benar itu, tuduhan-tuduhan itu. Balik lagi anaknya, wahai ayahku, nafa an nafsihi, orang ini menafikan kebinahannya dari dirinya. Artinya saya tidak begini, tidak begitu. Sampaikan padanya. Yang menyampaikan kepadaku lebih thiqah dari dia. Sampaikan kepadanya bahwa yang menyampaikan kepadaku awthaq minhu. Artinya berita dari ulama yang thiqah kepadanya bahwa si fulan memiliki penyimpangan atau memiliki sesuatu yang berbahaya, itu cukup. Kalau tanya pada orangnya, mana ada maling aku? Apa benar kalau engkau mubtadi udhal? Ya. Siapa yang mengatakan iya? Ada. Polos sekali. Ini bahasa sopannya polos. Saya mau bilang dungu gak tega. Polos sekali. Gak mungkin dia ngaku, iya saya memang mubtadi udhal. Hatta syiah menyatakan saya bukan syiah. Seperti ucapan Ibnu Muhalhil atau Ibnu Muhalhal rahimahullah. Kalau saja mubtadi itu mengajak di awal pertama dengan kebidaahannya, niscaya enggak akan ada yang mengikutinya. Tetapi akan yatakallam bi kalam sunnah, akan yatahaddats bis sunnah fi awwali wahla. Atau kama qala rahimahullah. Biasanya dan seringkali semua mubtadi undal akan berbicara sunnah, mengaku ahlu sunnah dan mendakwakan sunnah di awalnya. Khana ibn a'azakullah tiati. Maka kalimat haddathani thiqah cukup. Tinggalkan ucapan Ali Hasan al-Halabi. Tinggalkan ucapan Halabiyin. Yang berkata bahwa zaman sekarang tidak cukup haddathani thiqah. Kata siapa? Tidak cukup. Masyaikh semuanya membantah ucapan Ali Hasan al-Halabi. Bahwa itu cukup. Karena ulama, alim yang thiqah terpercaya ketika menyampaikan sesuatu dengan ilmunya, cukup. Dan kita memiliki hujjah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hujjahnya? Sudah mendapatkan berita dari seorang yang terpercaya. Yang thiqah. Bahwa si fulan begini dan begitu. Cukup. Dan itu sudah ra'a munkaran. Walaupun ra'a bihaddathani thiqah. Tanjukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala, berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam sumber yang sama, Risalatul Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Qala rahimahullah, من الناس من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر. Kata beliau rahimahullah, di antara manusia ada yang ingin amar ma'ruf, ingin nahi munkar, apa dengan lisan atau dengan tangannya, tapi tanpa fiqh, tanpa kelembutan, tanpa kesabaran. Wala nadhar fi ma yasluh min dhalika wa ma la yasluh. Tidak pula mau melihat mana yang layak, mana yang tidak layak. Mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Ma yuqdar wa ma la yuqdar. Tidak pula mau melihat mana yang mampu, mana yang tidak mampu. Atau wa ma yaqdir wa ma la yaqdir. Fayati bil amri wan nahi mu'taqidan annahu muti'un lillahi wa li rasulih. Akhirnya orang ini menegakkan amr wan nahi, meyakini bahwa dia sedang menegakkan ketaatan kepada Allah dan rasulnya, padahal huwa mu'tadin fi hududih, padahal dia sedang melampaui batas, melanggar batas-batas Allah dan rasulnya. Sebagaimana apa yang nasaba kathir min ahlul bid'ah, sebagaimana apa yang terjadi pada kebanyakan ahlul bid'ah wad dalalah. sebagaimana yang banyak terjadi pada ahlul ahwa'i. Kal khawarij, seperti khawarij wa ghairihim dan lain-lainnya. Mimman ghalata fi ma atahu Allah min al-amri wan nahi dan lain-lainnya dari kelompok-kelompok aliran-aliran yang salah dalam menegakkan amr wan nahi dan salah dalam menegakkan jihad wa ghairi dhalik dan lain-lainnya. Wa kana fasaduhu a'zam min salahihi, maka kerusakannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Hasilnya justru lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ini kaidah yang ketiga. Apa kaidah pertama tadi? Tidak semua orang disuruh untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena fardunya fardu al-kifayah dan berkait dengan kemampuan. Hanya yang melihat dengan ilmunya dan pandangannya yang terkena kewajiban. Kedua, fardunya al-kifayah atau masuk yang pertama. Yang kedua, tidak harus sampai kepada setiap pribadi-pribadi. Bisa dengan am, dengan umum. Dan itu termasuk qiyamul hujjah. Yang ketiga, harus bifiqhin wa hilmin wa sabrin. Dengan fiqh, dengan ilmu, dengan kelembutan, dan dengan kesabaran. Jangan sampai manusia menolak kebenaran, bukan karena kebenarannya mereka tolak. Tetapi mereka menolak karena cara orang yang menyampaikannya dan cara orang yang memperingatkannya. Tidak dengan akhlak yang baik, tidak dengan kelembutan, tidak dengan adab, tidak dengan sopan santun, tidak dengan hilm. Khonim lina azakumullah. Demikian pula tidak dengan kesabaran, tapi dengan emosi, dengan kemarahan. Yang terjadi justru sebaliknya. Bukan hilang kemunkaran, tetapi bertambah kemunkaran. Kalau dengan ilmu dan fiqh, niscaya orang tersebut bisa melihat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, ma yasluh min dhalika wa ma la yasluh. Mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Ini sudah kita peringatkan kemarin. Gak mau menghentikan kemunkarannya. Kita obrak-abrik saja. Kalau orang itu memiliki fiqh, akan dihitung oleh dia maslahat dan mafsadah. Apa keuntungan yang terjadi secara din, bukan secara hawa? Dan apa mafsadah yang terjadi pada din, bukan pada pribadi? Ukurannya din. Akan itu. Ternyata kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Sabar. Sabar. Mungkin orang-orang yang lain, anak-anak muda yang tidak memiliki ilmu, sudah gak sabar. Dan menyatakan kepada sang alim tadi, dengan kalimat-kalimat yang jelek. Menuduh ulama tadi sebagai pengecut, penakut, ila akhirih. Padahal ternyata hitung-hitungan alim tadi justru lebih dakik, lebih rinci, dan lebih tepat. Mengapa? Mereka memiliki ilmun wa khibrah. Memiliki ilmunya, dan memiliki khibrah, pengalaman. Kami pernah menghadapi yang demikian dulu, demikian. Karena beliau sudah berdakwah sebelum kamu lahir. Umurnya 70, 80. Sedangkan kita baru sekian. Separuh umurnya mereka. Bukankah berarti mereka sudah berdakwah, kita masih belum lahir? Maka mereka sudah mengalami sekian pengalaman. Jangan. Nanti akibatnya begini. Bukan beliau-beliau tahu yang gaib, tidak. Tetapi beliau punya pengalaman-pengalaman yang mirip dengan yang ini, yang mirip dengan yang itu, mirip dengan yang ini. Maka mereka tahu, kalau engkau begini, ini akibatnya. Kalau engkau begini, ini akibatnya. Jangan sabar, jangan sabar. Tetapi sayang sekali. Sebagaimana yang kita katakan di awal, seringkali orang yang menegakkan ilmu mendapatkan ujian berat. Tertuduh dengan tuduhan-tuduhan. Kesabarannya dianggap sebagai kelemahan. Kesabaran seorang alim, imam, fil jarh wa ta'dil, dianggap sebagai kelemahan. Tidak, mungkin dia masih begini. Tidak, mungkin dia masih begitu. Jangan. Ini orang sudah begini. Tidak, aku melihat dari sisi lain. Mungkin beliau seperti ini, mungkin seperti itu. Khan ibn a'azakumullah. Karena ketidaksabaran anak-anak muda, mulailah menuduh orang-orang yang lebih alim, yang lebih sabar dengan tuduhan-tuduhan jelek. Padahal sudah contoh yang terjadi sangat banyak sepanjang sejarah. Di antaranya sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, meyakini mu'taqidan annahu muti'un lillah, meyakini bahwa dia sedang menegakkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, ternyata orang tersebut mu'tadin, melampaui batas dan melanggar batas, sedang menyelisih perintah Allah, sedang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Silakan kalian contohkan. Karena sangat banyak contohnya di hadapan mata kalian. Kelompok yang senangnya ngobrak-ngabrik tadi, apa alasannya? Amar ma'ruf nahi munkar. Yang membakar toko-toko dan menjarah, apa alasannya? Amar ma'ruf nahi munkar. Yang menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak halal darahnya, apa alasannya? Amar ma'ruf nahi munkar. Yang meledakkan bom di masjid kaum muslimin, yang membunuh kaum muslimin yang sedang sholat di masjid karena dianggap antek-antek tauhid, apa alasannya? Amar ma'ruf nahi munkar. Alasan mereka semua sama. Amar ma'ruf nahi munkar dan jihad. Fisabilillah. Astaghfirullah. Padahal mereka mu'tadin fi hududi. Mereka sedang melanggar batas-batas, garis-garis Allah dan Rasulnya. Melanggar syariat. Sebagaimana apa yang terjadi pada ahlul ahwa, ahlul bid'ah, khawarij wa ghairihim. Mimman ghalata fima atahu Allah minal amri wal nahi wal jihad. Yaitu kelompok-kelompok yang salah dalam menerapkan amar ma'ruf, nahi munkar, dan salah dalam menerapkan jihad. Wa kana fasaduhu a'ma min salahi. Maka kerusakannya jauh lebih besar daripada kebaikan yang dihasilkan. Merasa sudah berhasil menghancurkan sebuah kafe. Tidak akan buka lagi. Kata siapa? Semuanya sudah diansurasikan. Dibangun dengan lebih bagus, lebih mentereng. Karena klaimnya seringkali lebih besar dari aslinya. Iya Pak ya? Begitu ada preman-preman besorban, mereka langsung simpan yang berharga. Simpan semua, silakan. Mau dibakar, mau apa, silakan. Habis itu dia klaim, dapat gantinya lebih besar. Karena yang berharga sudah mereka simpan. Apa hasilnya? Hanya coreng-moreng di wajah dakwah. Hasilnya hanya coreng-moreng di wajah dakwah Islam. Dikira oleh orang-orang yang gak kenal Islam, oh itulah ajaran Islam. Barbar atau barbari. Kasar. Bengis, keras, menghalalkan darah, ila akhirnya. Padahal itu perbuatan segerintil manusia. Fasaduhu a'zam min salahi. Kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Qala, kata Syekhul Islam selanjutnya, fa innal amra wan nahya wa in kana mutadamminan li tahsili maslahah wa daf'i mafsadah fayundar fil mu'arid lahu. Sesungguhnya perintah dan larangan, ini amar ma'ruf nahi munkar, walaupun di dalamnya terkandung maslahat, walaupun terkandung maslahat, kita tidak ingkari ada maslahat dan ada penolakan terhadap madarat, masya Allah, tetapi tetap harus dilihat fil mu'aridilahu, harus dilihat pula apa yang akan hilang daripadanya. Fa in kana alladhi yafutu minal masalih, kalau ternyata yang hilang dari maslahat lebih besar, aw yahsul minal mafasid, atau terjadi kerusakan lebih besar, lam yakun ma'muran bihi, maka tidak diperintahkan ketika itu untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Bal yakunu muharraman, bahkan jadi haram hukumnya. Wa idza kanat mafsadatuhu akthar min maslahatihi, khana ibn na'azakumullah, bal yakunu muharraman idza kanat mafsadatuhu akthar, jadi haram kalau mafsadahnya lebih besar. Karena ingat kaidah fiqhiyah, al umur bimaqasidiha, perkara-perkara itu tergantung maksad-maksadnya, tujuan-tujuannya. Kalau kamu tahu tujuan dari amar ma'ruf nahi munkar adalah menghilangkan kemunkaran dan mendapatkan maslahat, itu tujuannya. Kalau ternyata dilihat, dihitung oleh ahlinya. Siapa ahlinya? Orang yang memiliki ilmu tentang syariat dan juga memiliki pengalaman dalam masalah itu. Kalau dia melihat dengan ilmunya dan pengalamannya bahwa kerusakannya akan lebih besar dari kerusakan yang akan dihilangkan, dan maslahat yang hilang lebih banyak dari maslahat yang dihasilkan, berarti kamu ketika menegakkan nahi munkar tadi, kamu tidak menghilangkan kemunkaran tetapi menambah kemunkaran, dan tidak mendapatkan maslahat tapi kamu membuang maslahat lebih besar, maka tidak boleh. Kata Syekhul Islam rahimahullah. Kalau gitu susah dong hitungnya. Naam, itu yang kita maksud. Sehingga kita harus berjalan bersama para ulama, bersama ahlul ilmi, bersama para asatidzah. Jangan lancang, jangan gegabah, jangan sembarangan, jangan jeri. Akhirnya menjadi lebih runyam, lebih rusak, lebih parah, karena orang yang tidak layak bicara, berbicara. Karena orang yang tidak layak untuk memberikan fatwa, memberikan fatwa. Ini barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhidayah warahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.